Sayarana mainkan abdi Kari Blues. Jangan diam aja lo. Ntar kaget lo. Siap lo. Mama, See you. Bye bye. Oke, oke. Manuk, manuk berarti burung. Manuk, manuk berarti burung-burung. Bukan. Manusia apa itu?